sing wong dolim mau muni waduh-waduh gak nyebut pangeran. Iki tambah doko pangeran, mergo muni waduh-waduh gak nyebut ya Allah. Sing soleh tambah parek pangeran. Faham ya? Mulane aja sithik-sithik kuwi ana solusine kudu donga. Kita ora roh kersane pangeran. Saman delok misale ana kurang udan. Wong soleh bayangno udan digo wudu, masjid piye nek ora ana banyu ora ana nggon wudu. Wong dolim kurang ajar. Banyu digo kolam renang, do katokan cekak ora salat. Banyu digo kolam renang. Piye ge jajan? Iku yo mer banyu. Lah nek malaikat mempertimbangkan niku, tak kei banyu digo ora jelas. Tapi nak rono banyu sing soleh ra wudu tenan. Tapi nak banyu akeh sing dolim yo renang tenang misale. Terus kowe takok neh, lalu sikap Tuhan gimana gitu? Malah takok. Senengane kok takok sikap Tuhan. Ya yes, pokoknya hisap iku somben ning akhirat, agar penggunaane salah dihisap, penggunaane bener gak dihisap. Senengane kok merovokasi. Ora ono kono-kono. Dan sesuk gak takok. Gusti, kalau hujan kenapa kok di laut juga? Untuk apa hujan jatuh di laut? Ya repot. Sesuai. Fungsinya apa Gusti hujan yang jatuh di laut? Soalnya ilmuwan teliti. Walhasil sesuai di penemuan. Tapi piye-piye tetap makso. Tetap napa? Makso. Ya rasa ngono. Pokoke nek asal ijek ning donya iku amal saleh iku wis walese teng akhirat. Mulane agama iki limangka nayar juwaha wal yaumal akhir. Agama iku ukurane ya wong iman sok ben ngono yaumul akhir. Kuwi nek ning donya iku padha. Wong sing duha nak sugih ya sugih, sing ra tau duha cina-cina sugih nggih. Dene napa sugih. Wong bedina duha kebodhon ya akeh, sing ra tau duha ra kebodhon. Akeh. Mun ning donya cek gak jelas disebut watil kal ayyamu nudawiluha bainan nas. Ajal cek ning donya iku unda-undi sing saleh mbek sing dolim napa? Udah undi. Lah sampeyan ning akhirat lagi wong saleh iku bertahta tenan. Ketika wong dolim doning neraka, wong saleh wis pesta widadari macam-macam. Golek model piye wae ono. Ah ning donya sing saleh meriang. Milih rawani wedi maksiat, duit ra duwe macam-macam. Wayah sing halal wedi bojo lara, wong saleh ning donya ku lara. Sing halal wedi, sing dosa wedi. Ya halal wayah gen wedi. Maksiat wedi. Ana sing gelem yo elek. Wes pokoke. Wong saleh ning donya ku lara, lara, lara. Saleh saleh. Tapi sampe ning akhirat jare widadarine ku pira jare? Kak kabare pira? Pira? 70. Wah, kelek. Wah, kelek banget. Mulane bener Salman Al Farisi. Salman Al Farisi udah di khalifah. Dene dadi gubernur Basrah zaman riyen. Ditakoki. Mbah Salman jare saiki ini kan sahabat. Kok mboten syukuran? Sebab anak ibu swarga syukuran. Saiki ora jelas masa depan. Lah niku lono nganti saiki jarang syukuran niku Salman Al Farisi. Sebab aku syukuran yen ibu swarga tak udah. Mergo Salman Al Farisi laku-laku diundang ya karima kaumin he wong terhormat. Siapa dekne? Rene cung tak kandani. In dakhaltul jannah fa ana karim wa in dakhaltun nar fa ana laim. Oh, sebenarnya nak aku melebus warga lagi udang ya karim. Tapi aku sebenarnya nak melebun rokok udang ya laim. Harusnya orang Islam tu kurangnya akhirat. Aku melebus warga berarti karim, orang terhormat. Melebun rokok berarti laim. Panggilan aku sebenarnya jengyo. Tunda sih panggilan aku sebenarnya aku melebus warga. Tapi masa ini aku selalu akhirat. Suraroh akhirat aku piyang. Kerana tu nyomolyo, semelete ini rakaruan. Suraroh akhirat belas. Suraroh akhirat. Padahal Nabi nak ngendikan sing diulang-ulang mangka na yu'minu billahi wal yaumil. Jadi kudune sampean ora perlu ngrasa mlarat saiki. Mlarat tenan nek mlebu neraka iku. Ya ora usah ngrasa sugih-sugih tenan ya nek bis warga. Ning donya bojo sitok kerenge kok ngrasa sugih-sugih apaan. Umpama ayu ya sitok, umpama elek gene. Paham ya? Nang swarga bojo jare piro? Piro gen? Iku sing Islam biasa kan yo. Lho artine Nabi Sulaiman dikai 70 ora gelem protes mesti. Gusti zaman di dunia saja punya 1000 masa di surga. Lho iya secara Sulaiman dikai 70 jelas gak gelem kan. Masa Gusti ini surga kelas VIP saat di dunia saja punya 1000 masa di akhirat turun. Wah. Wow. eleng-eleng ke dawuh Salman Al Farisi, in dakhalul jannah fa ana karim wa in dakhaltun nar fa ana laim. Maksudnya mangane kula jare ning dunya kula kecelok wong alim mulya lah teng dunya nggih biasa mawon. Mending ben enteni syukuran kula mengko perkarane niku wis semacam ngoten. Ya sini dunia syukuran sak kadari. Sementing rasa utang-utang ya, tapi ya syukuran sak kadari. Misalnya resepsi ini rugen ya rapopo syukuran sak kadari. Ya, tapi nak bojone ayu rapopo geden hein. Syukuran. Syukuran ben wong roh kabeh. Istri siapa? Paham ya, terus kulinakno wae kula pesen teng jenengan dawuh Allah niku sing halal urip. Ya artine sing urip untuk ridane Allah. Niku sing uripe ambayina liyahlika man halaka ambayinati wa yahya man hayya napa ambayina. Dadi sing oleh urip entuk ridane Allah ku sing urip ngerti bukti ayat-ayate pangeran. Piye-piye ning donya kuwi digawe urip ku ben roh ayat-ayate pangeran. Rasul kabeh diutus ya yaslu alaihim ayatika wa yuallimuhumul kitab napa wal hikmah. Saiki wong urip ora roh ayat-ayate pangeran. Ana udan deres pikirane wah alhamdulillah iso panen, nek ana udan ora panen. Sakjane nek Islam tenan ana udan iku bukti rahmate Allah. Ora ana udan ya bukti dijayane Allah. Ora pikiran pertama iku mesti dagangane. Misale ana bakul es kok terus udan, masyaallah matek aku. Wah, ngono. Dadi Allah iku wis nomor 13 ngono ae. Pokoke nomor 1 iku arep-arep udan ya eling sawahe. Wedi panas ya wedi sawah. Nak cara wong sing ulama tenan iki paling gak iya meskipun ra selalu mikir lah ana udan bukti rahmate Allah. Ana panas bukti dijayane Allah. Mulane jare hikam nak ngandani mata aktoka asyhadaka birrah wa mata mana'aka asyhadaka qahrah. Kalau kamu minta dan Allah memberi, Allah ingin menunjukkan bahwa dia zat yang baik. Kalau kamu minta dan Allah tidak memberi, Allah ingin menunjukkan bahwa dia zat yang dijaya dan kamu lemah. Jika tidak bisa ngatur kehendak Allah. Fafikul dan huwa muta'arifun ilika. Di semua ini Allah memperkenalkan zatnya. Yaitu kue syukur utawa tawadu. Nak dikai syukur, nak radikai tawadu. Mestinya pas radikai kan gusti mancen kula menungso. Mancen gadane jenengan. Mboten jenengan sukani gihae jenengan. Mancen mboten gadan kula. Mancen kula do'if gusti kula lemah. Sesuai Allah sa'aki dewi. Terus ngono ae. Jadi kue kok ditetir di budu ayu berarti Allah ngetok nabi. Nak si budu elek, Allah ngetok no dikjaya ni. Sampai uang sampai uang sing duwe selera dipaksa makan yang tidak seleranya. Lha iki ajarane paham ya? Kaya kabeh sing ngaji ning kene di selera makan enak orang kaya kan. Di selera mobil mewah dipaksa no Pak Ontel alhamdulillah. Mergo roh dikjayane Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi mata aktoka asyadaka birroh wa mata mana'aka asyadaka qahroh. Kalau Allah memberi kamu, Allah ingin memperkenalkan bahwa dirinya adalah zat yang baik. Kalau sedang tidak memberi, Allah ingin mengenalkan bahwa dirinya adalah zat sing al-jabbarul mutakabbir. Enggak bisa diintervensi, enggak bisa diatur, enggak bisa dirayu. Kowe kudune bangga, alhamdulillah Gusti, engkau manjen zat sing tos. Enggak kena dirayu, enggak kena diintervensi. Kayaknya enggak lucu, saya makhluk kok mengintervensi Anda. Lah nak ngono wis wali tenan kowe. Jos tenan wis parek pangeran tenan. Yen ajek ngene-ngene wae ya ngene-ngene wae sesuk wis ngene makome wis. Ya sing ngene-ngene wae. Tapi tenang ae mbus swarga fadole Allah. Ora usah cilik ati mbus swarga napa fadole. Wong kira-kira lah dilebokno wae mergo fadole napa. Di niku dawuh ulama-ulama sampean harus pegang ya pokoke kula suwun urip niku liyahlika man halaka ambayinati wa yahya man hayya ambayina. Mulane sebagian ayat nyebut ya ayyuhalladzina amanu stajibu lillahi walir rasul idza ta'akum lima yuhyikum. Allah mbek rasul niku tujuane ngongkon rasul mengajak mereka berpikir yang menjadikan mereka hidup. Mesti hidup kuwe urip ku roh kekuasaane Allah. Lah nek urip trimo nyuwun sewu iki basa kasare ulai kakal anami balhum adol nak udan akes weneng. Jadi ketek-ketek ra perlu metu ke alas mergo makanan tercukupi. Tapi nak pakanan ra tercukupi playon. Terus wong ngamati, kenapa hewan satwa do keluar? Karena di sana ndak ada makanan. Mulane anggere wong ra roh pangeran, pangeran nyebut walladzina kafaru yatamattauna wa yaquluna kama taqulul Wong kafir iku ora tau mikir Allah, pokoke angger seneng yo mangan, nek ora seneng sumpek. Wong Islam ora oleh ngono. Di wong Islam misalnya lagi radi duit masalah akeh, Gusti cek lemahe kula sing kuwasa namung jeneng jenengan. Nek pancen saene kula sugih nggih paringi sugih, nek saene melarat nggih ampun lami-lami, pokoke jujur. Terus menawa niki mun lami Gusti, wong melarat ku mulai mbah kula. Mulai bapak kulone ampun lami napa sangat. Nek ampun pantese dilereni nggih monggo napa dilereni. Ya sing ana monggo. Tapi nek pantese terus nggih paringi kekuatan terus. Terus hasbunallah wa ni'mal wakil. Ya wis. Delalah diparingi kuat. Ya alhamdulillah. Ngat. Ya wis sing. Ya wis, cara surveine malaikat ini melarat kok melimbah bapak cucu. Wah, terlatih ini pasti. Ya repot nak ngukure. Wah, ini pasti apa? Terlatih. Wah, ya repot nak ngukure. Mun mau ngandel kula nggih pokoke urip niku wae nggih napa liyah lika man halaka ambayinati wa yahya man hayya napa ambayina. Mulane kabeh ulama ngarang kitab Dalailun Nubuwah. Nggih, kabeh ngarang ulama ngarang ayatullah, go ben wong urip ku bal huwa ayatum bayyinatun fi suduril ladzina utul ilm. Gimana nek wong alim ngerti? Ngerti tenan, Mas. Dadi yo ngerti tenan. Siklus rezeki ngerti tenan. Tapi wong saiki ana panas panjang ngono wis gue gere ra karuan. Padahal iso wae skenario ne Tuhan Indonesia butuh banyak pembangunan sehingga butuh panas panjang ben stok boto akeh. Yo sing roh sapa?